Kampanye. Jangan lupa pilih saya. Saya caleg nomor 3. Tentunya saya berjanji untuk akan mengingkari janji-janji saya. Ya seperti biasanya, janji-janji, janji-janji. Kampanye, kampanye, kampanye, kampanye, kampanye, kampanye. Jumpa lagi dengan saya masih di pemilu pilkada. Ya gimana lagi ya? Memang janji-janji itu kita buat untuk menarik simpati. Lalu ketika semuanya sudah selesai, ntar dulu toh. Kampanye, kampanye, kampanye, kampanye, kampanye, kampanye, kampanye. Ya masih sama sih. Jadi intinya saya akan berjanji, janji, janji, janji sampai berbusa-busa. Lalu nanti kalau kepilih, tentu saja kalian akan saya lupa. Gimana lagi? Ya janjinya masih sama seperti tadi. Intinya jangan lupa pilih saya ya. Nomor 3, caleg dapil mewakili Kabupaten Cikidau, Momo. Dan terima kasih sudah mendengarkan kampanye saya. Nanti yang punya motor tolong dinyalakan ya. Kita bersama-sama berkampanye. Oke. Kampanye, kampanye, kampanye, kampanye, kampanye, kampanye, kampanye, kampanye, kampanye, kampanye.